sing dalat yo wes ben sing omongane sengat seneng gawe aku susah nanging aku wegan bisa tak topo kan guru sing ngati tak trimo sliramu tekan saat ini mungkin wes dadi jodone senajan kahanane koyo senajan bojoku gak